Trauma itu tidak ada. Pemuda, jika engkau hendak menyatakan berbagai hal dengan begitu memaksa, tolong beri penjelasan secara lengkap. Sebagai awalnya, apa perbedaan etiologi dan teleologi? Filsuf, misalkan kau terkena flu dan demam tinggi, lalu pergi menemui dokter. Lalu, misalkan sang dokter berkata penyebab sakitmu adalah karena kemarin kau tidak berpakaian cukup tebal. Sekarang, apakah engkau akan merasa puas dengan itu? Pemuda, tentu saja tidak. Bagiku alasan itu tidak penting. Gejala yang kuderita, fakta bahwa aku menderita demam tinggi saat ini, itulah yang penting. Kalau dia dokter, aku perlu dia menyembuhkanku dengan meresepkan obat atau tindakan medis lainnya. Filsuf, tapi mereka yang memiliki pendirian etiologis, termasuk sebagian besar konselor dan psikiater, akan beralasan bahwa apa yang sedang kau derita bersumber dari penyebab ini dan itu di masa lalumu dengan berkata, kau lihat, itu bukan salahmu. Pendapat apa yang disebut-sebut sebagai trauma adalah ciri khas etiologi. Pemuda, tunggu dulu, apakah engkau sama sekali menyangkal keberadaan trauma? Filsuf, ya, benar. Dengan tegas, dalam teori psikologi Adler, trauma secara definitif tidak diterima. Ini poin yang benar-benar baru dan revolusioner. Gagasan Freud ialah bahwa luka batin seseorang, trauma, menyebabkan ketidakbahagiaannya saat ini. Tapi Adler menyatakan sebagai berikut, tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kita. Kita tidak menderita syok akibat pengalaman kita, yang dinamakan trauma, namun sebaliknya, kita mengartikannya sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman itu menentukan dengan sendirinya. Pemuda, jadi, kita mengartikan pengalaman-pengalaman itu sesuai dengan tujuan kita. Filsuf, tepat sekali. Berfokuslah pada poin yang ditekankan Adler di sini, ketika dia menyebutkan bahwa diri kita ditentukan bukan oleh pengalaman kita sendiri, tapi oleh makna yang kita berikan pada pengalaman kita. Bukan berarti pengalaman malapetaka atau perlakuan kejam tidak memengaruhi pembentukan kepribadian, pengaruhnya kuat. Namun, tidak ada yang benar-benar ditentukan oleh pengaruh tersebut. Hidupmu bukanlah sesuatu yang diberikan orang lain, tapi sesuatu yang engkau pilih sendiri, dan kaulah yang bisa memutuskan bagaimana caramu menjalani hidup. Pemuda, oke, jadi maksudmu temanku mengunci diri di kamar karena dia sebenarnya memilih hidup dengan cara itu? Ini serius. Dia tidak punya pilihan selain menjadi dirinya yang sekarang. Filsuf, tidak. Meskipun seandainya kawanmu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbaur dengan masyarakat karena aku telah diperlakukan kejam oleh orang tuaku, ini tetap saja karena tujuannya adalah berpikir dengan cara demikian. Pemuda, tujuan macam apa itu? Filsuf, tujuan yang mendesak barangkali adalah tujuan untuk tidak keluar. Pemuda, tapi mengapa dia tidak mau keluar? Disitulah persoalannya. Filsuf, yah, pikirkan ini dari sudut pandang orang tuanya. Bagaimana rasanya kalau anakmu mengunci diri di kamar? Pemuda, aku pasti khawatir. Aku pasti ingin dia baik-baik saja dan bertanya-tanya apakah aku membesarkannya dengan cara yang kurang tepat. Filsuf, itulah masalahnya. Kalau aku tinggal di dalam kamar sepanjang waktu dan tidak pernah keluar sekalipun, orang tuaku akan cemas. Aku bisa membuat seluruh perhatian orang tuaku terpusat padaku. Di sisi lain, kalau pergi keluar selangkah saja, aku hanya akan menjadi bagian dari keramaian yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Aku akan dikelilingi orang yang tidak kukenal, dan berakhir sebagai orang biasa. Dan tidak ada lagi yang akan memperhatikanku secara khusus. Pemuda, kalau begitu, mengikuti alur logikamu, temanku sudah berhasil mewujudkan tujuannya dan puas dengan situasinya saat ini. Filsuf, aku ragu dia merasa puas, dan aku yakin dia juga tidak bahagia. Tapi bisa dipastikan bahwa dia juga mengambil tindakan yang sejalan dengan tujuannya. Ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada temanmu. Kita masing-masing menjalani hidup yang sejalan dengan suatu tujuan. Itulah yang disampaikan teleologi kepada kita. Pemuda, tidak mungkin. Aku menolaknya. Filsuf, dengar, diskusi ini tidak akan sampai kemanapun kalau kita terus membicarakan temanmu. Pembicaraan ini akan menjadi pemeriksaan in absentia, dan itu tidak ada gunanya. Coba kita gunakan contoh lain. Pemuda, oke, bagaimana kalau yang ini? Ini cerita tentang sesuatu yang baru saja kualami kemarin. Filsuf, oh, aku mendengarkan. Manusia menciptakan amarah. Pemuda, kemarin sore, ketika aku sedang membaca buku di sebuah kedai kopi, seorang pelayan lewat dan menumpahkan kopi di jaketku. Aku baru saja membelinya dan jaket itu adalah pakaianku yang paling bagus. Aku tidak bisa menahan diri dan langsung meledak marah. Aku meneriakinya sekencang mungkin. Aku biasanya bukan tipe orang yang bicara kencang di muka umum. Tapi kemarin, kedai itu berdengung oleh teriakanku karena aku murka dan lupa apa yang sedang kulakukan. Jadi, bagaimana dengan itu? Adakah ruang bagi terciptanya tujuan di sini? Dilihat dari sisi manapun, bukankah perilaku ini memiliki pencetus? Filsuf, jadi, engkau terdorong oleh amarah dan akhirnya berteriak. Meskipun temperamenmu biasanya tenang, kau tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Itu kejadian yang tidak bisa dihindari, dan kau tak berdaya mengatasinya. Itukah maksudmu? Pemuda, ya, karena kejadiannya begitu mendadak. Kata-kataku langsung keluar sebelum aku sempat memikirkannya. Filsuf, lalu, misalkan engkau kemarin kebetulan membawa pisau, dan waktu meledak marah kau terbawa emosi dan menusuknya. Apakah kau masih bisa beralasan bahwa ini kejadian yang tidak bisa dihindari, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya? Pemuda, itu, ayolah, itu argumen yang ekstrim. Filsuf, ini bukan argumen yang ekstrim. Kalau kita mengikuti logikamu, setiap pelanggaran yang dilakukan karena emosi bisa disalahkan pada emosi itu sendiri, dan tak lagi menjadi tanggung jawab orang tersebut sebab, pada dasarnya, engkau mengatakan bahwa manusia tidak bisa mengendalikan emosi. Pemuda, nah, kalau begitu, bagaimana engkau menjelaskan amarahku? Filsuf, mudah saja, engkau tidak meledak marah lalu mulai berteriak. Kau marah justru supaya kau bisa berteriak. Dengan kata lain, untuk bisa memenuhi tujuanmu berteriak, kau menciptakan emosi amarah. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, tujuan berteriak muncul lebih dulu dari yang lain. Artinya, dengan berteriak, kau ingin membuat pelayan itu tunduk dan mendengarkan apa yang harus kau katakan. Sebagai alat untuk melakukannya, kau menciptakan emosi amarah. Pemuda, aku menciptakannya, kau pasti bercanda. Filsuf, lalu kenapa kau menaikkan volume suara? Pemuda, seperti yang kubilang tadi, aku meledak marah. Aku merasa sangat frustrasi. Filsuf, tidak, kau bisa saja menjelaskan persoalannya tanpa menaikkan volume suara, dan pelayan itu kemungkinan besar akan sungguh-sungguh meminta maaf, mengelap jaketmu dengan kain bersih, lalu melakukan upaya-upaya lain yang sesuai. Malah, dia mungkin akan mengirimkan jaketmu ke jasa cuci profesional. Dan di benakmu, engkau telah mengantisipasi bahwa dia mungkin melakukan hal-hal ini. Meskipun demikian, kau tetap berteriak. Prosedur menjelaskan berbagai hal dalam kata-kata yang normal rasanya terlalu menyusahkan, dan engkau mencoba menghindarinya dan membuat orang yang tidak melawan ini tunduk padamu. Alat yang kau pakai di sini adalah emosi amarah. Pemuda, tidak mungkin. Kau tidak bisa membodohiku. Aku menciptakan amarah untuk membuat pelayan itu tunduk padaku. Sungguh, aku tidak punya waktu sedetik pun untuk memikirkan hal semacam itu. Aku tidak berpikir lalu menjadi marah. Amarah adalah emosi yang lebih bersifat impulsif. Filsuf, benar, amarah adalah emosi sesaat. Sekarang dengarkan, aku punya cerita. Suatu hari, seorang ibu dan anak perempuannya sedang bertengkar dengan suara nyaring. Lalu, tiba-tiba telepon berbunyi. Halo, sang ibu bergegas mengangkat gagang telepon, suaranya masih kental dengan amarah. Sang penelepon adalah wali kelas putrinya. Segera setelah sang ibu menyadari siapa yang sedang menelepon, nada suaranya berubah dan dia menjadi sangat sopan. Lalu, selama kurang lebih 5 menit berikutnya, dia melanjutkan percakapan dengan nada suara terbaiknya. Begitu menutup telepon, ekspresinya berubah dan dia langsung berteriak lagi pada putrinya. Pemuda, ah, itu bukan cerita yang jarang ditemui. Filsuf, tidakkah kau mengerti? Singkat kata, amarah adalah alat yang bisa dikeluarkan saat diperlukan. Amarah bisa dikesampingkan ketika telepon berbunyi, dan dikeluarkan lagi setelah seseorang menutup telepon. Sang ibu tidak berteriak dengan amarah yang tidak dapat dikendalikan. Dia hanya menggunakan amarah dengan suara nyaring untuk menaklukkan putrinya, dan dengan demikian menegaskan pendapatnya. Pemuda, jadi, amarah adalah cara untuk meraih tujuan? Filsuf, itulah yang dikatakan teleologi. Pemuda, ah, aku mengerti sekarang. Di balik topeng kelembutan yang kau kenakan, kau sangat nihilis. Entah itu tentang amarah atau temanku yang penyendiri, semua pemikiranmu dijejali dengan rasa tak percaya terhadap umat manusia. Cara untuk hidup tanpa dikendalikan masa lalu. Filsuf, bagaimana bisa aku bersikap nihilis? Pemuda, pikirkan saja, Sederhananya, kau mengingkari emosi manusia. Kau berkata emosi tak lebih dari sekadar alat, bahwa emosi hanyalah cara untuk meraih tujuan. Tapi dengarkan, kalau kau menyangkal emosi, kau sedang mengagulkan pandangan yang berupaya menyangkal kemanusiaan kita juga. Karena emosi kita, dan fakta bahwa kita diombang-ambingkan segala macam perasaan, itulah yang menjadikan kita manusia. Jika kita menyangkal emosi, manusia akan menjadi tak lebih dari tiruan buruk mesin. Kalau itu bukan nihilis, lalu apa? Filsuf, aku tidak menyangkal bahwa emosi ada. Semua orang memilikinya, itu sudah pasti. Tapi kalau kau hendak memberitahuku bahwa orang adalah makhluk yang tidak bisa menahan emosi, aku akan membantahnya. Teori psikologi Adler adalah bentuk pemikiran, filosofi yang sama sekali bertolak belakang dengan nihilisme. Kita tidak dikendalikan oleh emosi. Dalam artian ini, meskipun menunjukkan bahwa manusia tidak dikendalikan oleh emosi, teori itu juga menunjukkan bahwa kita tidak dikendalikan oleh masa lalu. Pemuda, jadi, manusia tidak dikendalikan oleh emosi dan masa lalunya. Filsuf, oke, misalkan ada seseorang yang orang tuanya bercerai di masa lalu. Bukankah ini hal yang objektif, sama seperti air sumur yang selalu bersuhu 18 derajat? Tapi kemudian, apakah perceraian itu terasa dingin atau hangat? Jadi, persoalannya adalah, sekarang, hal yang subjektif. Terlepas dari apa yang mungkin terjadi dulu, makna yang diberikan pada peristiwa itulah yang menentukan seperti apa masa kini seseorang. Pemuda, persoalannya bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana menyikapinya. Filsuf, tepat sekali. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu. Kita tidak dapat memutar balik jarum waktu. Kalau memilih tinggal dalam etiologi, kau akan terikat oleh masa lalu dan takkan pernah bisa menemukan kebahagiaan. Pemuda, itu benar, kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan itulah sebabnya hidup ini begitu sulit. Filsuf, hidup ini bukan hanya sulit. Kalau masa lalu menentukan segalanya dan tidak bisa diubah, kita yang hidup hari ini tidak akan bisa lagi mengambil langkah-langkah maju yang efektif dalam hidup. Apa yang akan terjadi sebagai hasilnya? Kita akan berakhir dengan jenis nihilisme dan pesimisme yang hilang harapan pada dunia ini dan menyerah dengan hidup. Pandangan etiologis Freud yang dicirikan dengan keberadaan trauma merupakan determinisme dalam bentuk yang berbeda, dan jalan menuju nihilisme. Apakah kau akan menerima nilai-nilai seperti itu? Pemuda, aku tidak mau menerimanya, tapi masa lalu sangatlah kuat. Filsuf, pikirkan berbagai kemungkinannya. Kalau seseorang berasumsi manusia adalah makhluk yang bisa berubah, rangkaian nilai yang didasarkan pada etiologi menjadi tidak bisa dipertahankan. Dan tentu saja dia harus mengambil posisi teleologi. Pemuda, jadi maksudmu seseorang harus selalu mengadopsi dasar pemikiran bahwa manusia dapat berubah. Filsuf, tentu saja. Dan tolong dipahami, pandangan etiologis Freud itulah yang mengingkari kehendak bebas kita dan memperlakukan manusia tak lebih dari mesin. Pemuda itu berhenti sejenak dan menatap sekeliling ruang belajar sang filsuf. Berbagai rak buku yang menjulang tinggi hingga ke atap memenuhi dinding, dan di satu meja kayu kecil terletak pena dan sesuatu yang terlihat seperti naskah yang baru sebagian ditulis. Manusia tidak digerakkan oleh pencetus di masa lalunya, namun bergerak menuju tujuan yang mereka tetapkan sendiri, itulah klaim sang filsuf. Teleologi yang dianutnya adalah gagasan yang menjungkirbalikkan hubungan sebab-akibat dalam psikologi konvensional sampai ke akar-akarnya, dan sang pemuda mendapati hal ini sulit diterima. Jadi, dari sudut pandang mana dia seharusnya mulai menyanggahnya? Pemuda itu menghela napas dalam. Socrates dan Adler. Pemuda, baiklah. Aku ingin bercerita tentang temanku yang lain. Seorang pria bernama Ye, dia adalah orang yang selalu ceria dan supel. Dia seperti bunga matahari, semua orang menyukainya, dan orang tersenyum setiap kali dia ada. Sebaliknya, aku tipe yang tidak pernah mudah bersosialisasi, dan dalam berbagai hal agak menyimpang dari norma pada umumnya. Nah, kau mengklaim bahwa manusia bisa berubah lewat teleologi Adler? Filsuf, ya, kau, dan aku, dan semua orang bisa berubah. Pemuda, lalu, apakah menurutmu aku bisa menjadi orang seperti Ye? Jauh di lubuk hatiku, aku sungguh-sungguh berharap bisa menjadi seperti dirinya. Filsuf, di titik ini, aku harus berkata bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Pemuda, aha, sekarang kau memperlihatkan warna aslimu, jadi, apakah kau akan mencabut teorimu? Filsuf, tidak. Aku tidak akan mencabutnya. Sayangnya, Engkau hampir tidak memiliki pemahaman tentang teori psikologi Adler. Langkah pertama untuk berubah adalah mengetahui. Pemuda, jadi, kalau bisa memahami satu hal saja tentang teori psikologi Adler, aku bisa menjadi seperti Ye. Filsuf, kenapa kau terburu-buru mencari jawabannya? Kau seharusnya sampai pada jawaban itu dengan usahamu sendiri, dan tidak mengandalkan apa yang kau dapatkan dari orang lain. Jawaban orang lain itu tak lebih dari upaya pencegahan sementara, tidak ada nilainya. Contohlah Socrates, yang tidak meninggalkan satupun buku yang benar-benar ditulis olehnya sendiri. Dia menghabiskan hari berdebat di depan umum dengan warga Athena, khususnya anak-anak muda, dan muridnya lah, Plato, yang menerjemahkan filosofinya ke dalam tulisan untuk generasi mendatang. Adler juga tidak terlalu berminat pada kegiatan sastra, lebih memilih mengadakan dialog personal di kedai-kedai kopi di Wina, dan mengadakan kelompok diskusi kecil. Dia jelas bukan jenis intelektual yang hanya duduk di belakang meja. Pemuda, jadi, Socrates dan Adler sama-sama menyampaikan gagasan lewat dialog. Filsuf, itu benar. Semua keraguanmu akan disingkirkan melalui dialog ini. Dan kau akan mulai berubah. Bukan oleh kata-kataku, tapi oleh tindakanmu sendiri. Aku tidak ingin menghilangkan proses yang penting untuk sampai pada jawabannya melalui dialog. Pemuda, jadi, apakah kita akan mencoba menghidupkan kembali sejenis dialog yang dilakukan oleh Socrates dan Adler di ruang belajar kecil ini? Filsuf, apakah ini tidak cukup? Pemuda, itulah yang ingin kulihat. Jadi, ayo diskusikan sejauh mungkin, sampai engkau mencabut teorimu atau aku membungkuk kalah di hadapanmu. Apakah kau puas dengan apa adanya dirimu? Filsuf, oke, ayo kembali pada pertanyaanmu. Jadi, kau ingin menjadi orang yang lebih optimistis, seperti Ye? Pemuda, tapi kau baru saja menolaknya, dan mengatakan itu sama sekali tidak mungkin. Yah, kurasa memang begitulah keadaannya. Aku hanya mengatakannya untuk membuatmu mengalami kesulitan, aku cukup mengenal diriku sendiri. Aku takkan pernah bisa menjadi orang seperti itu. Filsuf, kenapa tidak? Pemuda, sudah jelas. Karena kami memiliki kepribadian yang berbeda. Atau kurasa kau bisa bilang watak yang berbeda. Filsuf, Pemuda, kau, misalnya, hidup dengan dikelilingi semua buku ini. Kau membaca buku baru dan memperoleh pengetahuan baru. Pada dasarnya, engkau terus-menerus mengumpulkan pengetahuan. Semakin banyak yang kau baca, semakin meningkat pula pengetahuanmu. Kau menemukan konsep-konsep baru tentang nilai, dan bagimu, tampaknya hal itu mengubahmu. Begini, aku benci mengatakannya, tapi tak peduli sebanyak apapun pengetahuan yang kau peroleh, watak atau pribadimu pada dasarnya tidak akan berubah. Kalau fondasimu bengkok, semua yang sudah kau pelajari akan sia-sia. Ya, seluruh pengetahuan yang kau peroleh akan runtuh di sekelilingmu, lalu tahu-tahu kau sudah kembali lagi ke titik awal. Ini juga berlaku untuk gagasan-gagasan Adler. Tak peduli sebanyak apa fakta yang mungkin bisa kukumpulkan tentang dirinya, fakta-fakta itu tidak akan berpengaruh sedikit pun pada pribadiku. Pengetahuan hanya akan menumpuk sebagai pengetahuan, dan cepat atau lambat akan tersingkirkan. Filsuf, kalau begitu, aku ingin bertanya tentang hal ini. Menurutmu, kenapa kau ingin menjadi seperti Ye? Kurasa kau hanya ingin menjadi orang yang berbeda, entah itu Ye ataupun orang lain. Tapi apa tujuannya? Pemuda, kau bicara tentang tujuan lagi? Seperti yang tadi kukatakan, aku hanya mengaguminya dan kurasa aku akan lebih bahagia kalau bisa jadi seperti dia. Filsuf, kau merasa akan lebih bahagia kalau menjadi seperti dia. Yang artinya sekarang kau tidak bahagia, benar? Pemuda, apa? Filsuf, saat ini, kau tidak bisa merasa benar-benar bahagia. Ini karena kau belum belajar mencintai dirimu sendiri. Dan untuk mencoba mencintai diri sendiri, kau berharap bisa terlahir sebagai pribadi yang berbeda. Kau berharap bisa menjadi seperti Ye, dan membuang dirimu saat ini, benar? Pemuda, ya. Kurasa itu benar, jujur saja, aku benci diriku sendiri. Aku, yang sedang bermain-main dengan percakapan tentang filsafat kuno ini, dan yang benar-benar tak berdaya untuk tidak melakukannya, ya, aku benar-benar benci diriku sendiri. Filsuf, tidak apa-apa, seandainya kau menanyai orang-orang tentang siapa yang menyukai dirinya sendiri, kau akan sangat sulit menemukan seseorang yang dengan bangga membusungkan dada dan berkata, ya, aku suka diriku sendiri. Pemuda, bagaimana dengan engkau? Apakah kau menyukai dirimu sendiri? Filsuf, sekurang-kurangnya, aku tidak merasa ingin menjadi orang lain dan aku menerima diriku apa adanya. Pemuda, menerima dirimu apa adanya. Filsuf, begini, tak peduli seberapa besar harapanmu untuk menjadi Ye, kau tidak bisa dilahirkan kembali sebagai dirinya. Kau bukan Ye, tidak masalah bagimu untuk menjadi dirimu sendiri. Akan tetapi, aku tidak berkata bahwa menjadi persis seperti dirimu sekarang, itu sudah cukup. Kalau kau tidak bisa benar-benar merasa bahagia, jelas ada yang tidak beres dengan keadaanmu saat ini. Kau harus terus melangkah, dan tidak berhenti. Pemuda, itu cara yang keras untuk menggambarkannya, tapi aku mengerti maksudmu. Jelas ada yang tidak beres dengan diriku saat ini. Aku harus melangkah maju. Filsuf, mengutip lagi kata-kata Adler, yang penting bukanlah dengan apa seseorang dilahirkan, namun bagaimana dia memanfaatkannya. Kau ingin menjadi Ye atau orang lain karena kau berfokus penuh pada pemikiran dengan apa kau dilahirkan. Sebaliknya, kau justru harus berfokus pada bagaimana kau bisa memanfaatkannya. Lanjut part 3.